Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin azakumullah, terakhir yang kita bahas tentang qaidatu tazahumil masalih. Dan dijelaskan bahwasanya al-masalih mutafawitah. Ada masalih wajibah, ada masalih mustahabbah. Di sini ada sebuah faedah penting disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah di dalam syarah mandhumahnya. Dalam syarah mandhumah beliau, beliau mengangkat sebuah faedah yang cukup penting, yaitu sebuah amalan, sebuah kemaslahatan yang mafdul. Mafdul itu yang secara fadilahnya di bawah, terkadang berubah menjadi amal yang lebih afdal dibandingkan yang lain dalam beberapa keadaan, sehingga dia afdal fil halatil maksusah. Dia menjadi amalan kemaslahatan yang paling afdal, kemaslahatannya lebih afdal pada keadaan-keadaan tertentu. Di antara asbabnya ialah ayyakunal amalu al-mafdulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Ayakun al-amal al-mafdul ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Amalan yang mafdul, amalan yang mafdul diperintahkan khusus pada tempat tersebut. Taib, sebagai contoh ialah zikir dan membaca Al-Qur'an. Dalam pandangan syariat, membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Ya, secara umum membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Namun ada sebuah kondisi di mana zikir ini lebih afdal daripada membaca Al-Quran ketika itu. Kapan? Ketika amalan yang mafdul tadi diperintahkan khusus pada waktu itu. Seperti al-adhkar dubur salawat, zikir-zikir setelah sholat. Saat itu yang lebih afdal ialah berzikir dibandingkan membaca Al-Quran. Sebab berzikir setelah sholat diperintahkan secara khusus. Dipahami ya? Hamifan? Dipahami. Ini namanya ba'dul halat. Keadaan yang lain, asbab yang lainnya ialah ayyakunal amalul mafdul mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Amalan yang mafdul tadi padanya ada sebuah kemaslahatan yang tidak ada pada amal yang afdal. Contoh kemaslahatan ialah ta'liful qulub. Tercapainya ta'liful qulub, melembutkan hatinya orang lain. atau contoh kemaslahatan, manfaatun muta'adiyah, kemanfaatan yang dirasakan banyak pihak. Contoh kemaslahatan yang lain ialah daf'u mafsadatin, tertolaknya sebuah mafsadat yang mungkin terjadi pada amal yang afdal tadi. Intinya apa? Amal yang mafdul, yang kurang afdal tadi itu mengandung sebuah kemaslahatan tertentu yang tidak ada pada amal yang afdal. Maka saat itu amal yang mafdul lebih afdal daripada yang afdal tadi. Di antara asbabnya, keadaannya lagi ialah ayakun al-amalul mafdul aslah lahu, aslah lahu wali qalbihi min al-fadil. Amalan-amalan yang mafdul, yang kurang afdal, itu lebih maslahat bagi dia, lebih maslahat bagi hatinya dibandingkan dengan amal yang afdal tadi. Al-muhim, ini kondisional ya. Beberapa keadaan-keadaan di mana amal yang mafdul, yang kurang afdal, berubah menjadi amal yang paling afdal saat itu. Ini penting untuk mengetahui maratib darajatul masalih, tingkatan-tingkatan kemaslahatan dalam syariat. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada maudhu'ah yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Wa bidduhu, dan lawan dari yang sebelumnya, tazahumul mafasidi, adanya tazahum pada mafsadah, ya, berkumpulnya beberapa mafsadat. Maka yurtakabul adna minal mafasidi, ketika itu yang diamalkan, yang dikerjakan ialah yang paling ringan dari mafsadat yang ada. Baik. Al-mafasid jam'u mafsadatin. Al-mafasid jama' dari mafsadah, yaitu al-madarrah, sesuatu yang mengandung kemadharatan. Sebelum kita masuk pada kaidah ini, sebagaimana yang kita bahas tadi pada al-masalih, perlu disebutkan terlebih dahulu tentang apa ya kan? Tentang apa ya kan? Tentang mafasid. Kalau tadi ada maratibul masalih, sekarang pun juga demikian ada maratibul mafasid. Kalau mi'yar jelas, tolak ukur untuk mengetahui mafsadat adalah syariat. Taib, al-mafasidu ala qismaini, yang pertama ialah al-muharramat. Al-muharramat, keharaman-keharaman dalam agama. Ini tingkatannya paling tinggi, al-muharramat. Wal-muharramatu darajat, bertingkat-tingkat. Ad-darajatul ula al-kufur wasyirik. Al-kufur wasyirik. Ada yang akbar, ada yang asgar. Kufur akbar, kufur asgar. Syirik akbar, syirik asgar. Ini adalah a'zamul muharramat. Keharaman yang paling yang paling besar, yang paling agung. Ad-daratul thaniyah al-bid'ah. Ada bid'atun mukaffirah, ada bid'atun mufassiqah. Wa minhu wa minha an-nifaq. Dan termasuk kebid'ahan ialah an-nifaq, kemunafikan. Munafik dibagi dua, nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Ad-darajah ats-tsalitsah adz-dzunubul ma'siyah. Dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ini dibagi dua lagi. Ada kabair, ada saghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini barakallahu fikum maratib tingkatan-tingkatan mafsadah. Ada yang paling besar, kufur syirik, ada yang setelahnya, ada yang setelahnya. Barakallahu fikum. Semuanya dikatakan muharramat. Al-qism tsani al-makruhat. Al-makruhat, perkara-perkara yang dimakruhkan, yang belum sampai tingkatan haram. Ini maratibnya. Ini maratibnya barakallahu fikum. Baik. Perkara berikutnya yang perlu dibahas terkait dengan ijtima'ul mafasidi. Pembahasan sekarang ini, ikhwan. Atau tazahumul mafasidi. Ijtima'ul mafasid. Ketika terkumpul beberapa jenis, beberapa macam mafasid, maka memiliki dua keadaan. Dia memiliki dua keadaan. Keadaannya pertama, halatul ula, keadaan yang pertama ialah yumkinu tarkuha jami'an, mungkin, memungkinkan bagi dia untuk meninggalkan semua bentuk-bentuk mafasid tadi. Maka wajib bagi dia untuk meninggalkan semuanya. Fawajaba tarkuha jami'an, maka wajib meninggalkan semuanya. Ada mafsadat ini, itu, banyak, 1, 2, 3, sampai mungkin 5, 10 mafasid. Dan mungkin dijauhi semuanya, semuanya. Dikarenakan yang namanya keharaman-keharaman wajib ditinggalkan seluruhnya. Manahaitukum anhu fajtanibuh. Al-hal ats-tsaniyah, keadaan yang kedua ialah ayyattarra al-insanu ila fi'li ahadihima. Seorang insan terpaksa, menggunakan bahasa yattar, ayyattarra al-insanu ila fi'li ihdahuma. Seorang insan terpaksa harus melakukan salah satunya. Nah, mungkin lepas. Nah, ini penerapan kaidah yang disebutkan sama muallif sekarang ini. Apa itu? Idza tazahama adadul mafasidi yurtakabu adna minha, yurtakabul adna minha. Itu kaidahnya. Idza ijtama'a atau idza tazahama adadul mafasidi yurtakabul adna minha. Ketika terkumpul sejumlah mafasid, maka dikerjakan yang paling ringan. Dikerjakan yang paling ringan, barakallahu fikum. Ketika terkumpul, misal, tidak mungkin terlepaskan, harus dikerjakan salah satunya. Terkumpul antara yang haram dengan yang makruh. Dahulukan yang mana? Dahulukan yang mana? Yang makruh. Naam. Yang makruh. Idza istama'a al-muharramani, idza istama'a al-muharram wal makruh, quddima al-makruh. Idza istama'a al-muharramani, quddima adnahuma ithma. Ketika terkumpul dua perkara yang haram, maka didahulukan dikerjakan yang paling ringan dosanya. Ada shagha'ir, ada kaba'ir, mengerjakannya shagha'ir. Ada maksiyah, ada bid'ah, yang dikerjakan maksiyah. Ada bid'ah, ada syirik, wa kufur akbar, dahulukan yang bid'ah. Ini ketika yattar, seorang insan muttar, terpaksa harus mengerjakan salah satunya. Taib. Ada seseorang terdampar di sebuah pulau, tidak ada bekal, tidak ada makanan dan yang lainnya. Baik. Di situ dia mendapati dua hal. Yang satu, mendapati bangkai. Bangkai apa ya? Bangkai apa? Yang hidup liar. Bangkai rusa. Ya Allah. Mendapati bangkai rusa. Di sebelahnya ada babi masih hidup. Dia sudah dalam keadaan muktor, terpaksa harus makan ini. Kalau enggak makan mati. Enggak ada itu. Enggak ada rumput-rumputan, enggak ada yang lain, bas batu wala pasir. Atau bayangkan enggak ada apa-apa, sudah yang ada cuma dua itu, imma bangkai rusa wa imma babi. Antum makan yang mana? Duh, kok diem? Sama-sama halal atau haram? Sama-sama haram. Kaidahnya ketika terkumpul dua perkara yang haram, maka quddimal adna atau irtakabal adna minha, yang paling ringan dosanya daripadanya. Bangkai apa babi? Bangkai mati, babinya masih hidup. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Bangkai. Kenapa kok bangkai? Loh, kenapa kok pilih bangkai? Bangkai loh dia. Ini ada babi masih hidup. Hah? Pilih yang mana? Kenapa kok bangkai? Babi harus dibunuh. Ya emang harus dibunuh. Gak mungkin makan hidup-hidup ya akhi. Ya kan bisa sembelih bismillah itu. Bismillah. Gitu. Nah mereka mengatakan dahulukan makan bangkai rusa, dikarenakan bangkai rusa itu haramnya lisababin, zat rusanya halal, dia jadi haram karena sebab sebagai bangkai. Kalau babi haramun lizatihi, zatnya haram, hidup mati haram. Sehingga quddimal muharram lisababin alal muharrami lizatih, didahulukan keharaman karena sebab-sebab dibandingkan keharaman yang baratnya. Masya Allah. Gitu ya. Tidak ada minuman sama sekali. Tidak ada ya. Antum hanya mendapati dua pilihan. Yang pertama minuman pencerahan itu ya. Tahu pencerahan? Itu ayat campiran. Yang kedua khamr. Pilih mana ya? Kok diam? Pilih yang mana ini? Pilih? Iya, pilih ayat campiran ya. Al-Muhim dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Barakallah. Hada mafhum. Naam ya ikhwan. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami ya? Dipahami. Sehingga penerapan kaidahnya pada kondisi tazahum saja. Ketika tazahum al-mafasid, maka mau tidak mau dipilih salah satunya, dipilih yang al-adna minha. Barakallahu fikum. Taib, sebagai penambahan ya ikhwan, al-mafasid, mafsadah di dalam nususul kitab wa sunnah terkadang ditakbir dengan beberapa ibarat. Yang pertama ditakbir dengan mafsadah, langsung dengan bahasa mafsadah. Yang kedua terkadang dibahasakan dengan madarrah, barar. Dibahasakan, ditakbir dengan kalimat dur, barar, madarrah, dirar, dan semisalnya. Yang ketiga dibahasakan dengan bahasa syar. Bahasa syar. Kejelekan, kejelekan. Barakallahu. Lawan daripada al-masalih. Adapun cara untuk mengetahuinya ialah yang pertama dia dilarang. Tayyib syai'un manhiyun an at-tashrih bin nahyi. Adanya penegasan tentang larangan terkait dengan dia. Dia dilarang, manhiyun anhu. Yang kedua ialah disebutkan mafasidnya, disebutkan mabarotnya, mafsadah-mafsadahnya, dampak-dampak negatifnya. Yang ketiga pelakunya diancam dengan hukuman, yudhammu fa'iluhu, yudhammu fa'iluhu, diancam, dihukum pelakunya. Yang keempat ialah yuthna ala tarikihi, ala tarikiha, disanjung, dipuji orang-orang yang meninggalkannya. Ila akhiriha. Di antara cara yang lain untuk mengetahuinya ialah Allah Subhanahu wa taala membencinya, Allah membencinya, Allah murka kepadanya, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya menunjukkan dia adalah mafasid, perkara-perkara mengandung unsur mafsadah. Naam barakallahu fikum. Ini terkait dengan ijtima'ul mafasidi. Di sini ada yang belum disebutkan sama al-muallif rahimahullahu taala, perlu untuk disebutkan pula, yaitu tentang masalah ijtima'ul masalihi wal mafasidi. Sebuah kondisi ketika terkumpul padanya masalih wal mafasid, ada maslahat dan mafsadat yang terkumpul padanya, disebut dengan ijtima'ul mafasidi wal masalih. Terkumpul masalih dan mafasid. Baik, pada keadaan seperti ini ada perinciannya ya Pak. ada perinciannya. Yang pertama ialah an takunal maslahatu a'zam minal mafsadah. Ya, maslahatnya lebih dominan, lebih rajih daripada mafsadatnya. Antakunal maslahatu akbar wa a'zam wa arjah minal mafsadah. Maslahatnya lebih besar, lebih dominan daripada mafsadatnya. Pada kondisi seperti ini, yang diterapkan adalah kaidah jalbul maslahah muqaddamun ala dar'il mafsadah. Itu kaidahnya. Jalbul maslahati muqaddamun ala dar'il mafsadah. Pada kondisi ini, mendatangkan maslahat lebih didahulukan daripada menolak mudharat. Paham ya? Kenapa demikian? Karena maslahatnya rajihah, lebih besar. Kerjakan maslahatnya, jangan pedulikan mudharatnya. Paham ini? Yang kedua, keadaan yang kedua sebaliknya, antakunal mafsadatu arjah wa a'zam minal maslahah. Mafsadatnya lebih dominan, lebih besar daripada maslahatnya. Inilah penerapan kaidah dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Baik, dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Ini kaidah berlaku kalau lebih besar, lebih dominan mafsadatnya. Paham ya? Dua keadaan. Secara umum, kalau kaidah secara umum, kaidah umum ketika terkumpul mafsad dan mafasid ialah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza ta'arabat al-maslahatu wal-mafsadatu quddima arjahuhuma. Paham ya? Itu kaidah umumnya. Idza ta'arabatil maslahatu wal-mafsadatu quddima arjahuhuma. Ketika pertentangan maslahat dan mafsadat, maka lebih didahulukan yang paling rajih. Tergantung, kalau yang rajih maslahat, dahulukan maslahat. Kalau yang rajih mafsadah, dahulukan menolak mafsadah. Sehingga terkadang menggunakan kaidah yang pertama atau yang kedua. Terkadang jalbul maslahah muqaddamun ala dar'il mafsadah, terkadang sebaliknya dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Barakallahu fikum. Apakah ada kondisi ketiga? Apa yang ketiga kira-kira? Apakah ada kondisi yang ketiga? Idza tasawat atau idza tasawa bainal maslahati wal mafsadah. Apakah ada? Lali, lupa ya antum ini. Apakah mungkin terjadi? Apakah ada terkumpul antara masalih wal mafasid yang sama? Apakah ada? Baru dibahas tadi hari ini ya kan? Dibahas tadi, ya kan? Nah, kan dibahas tadi sebelumnya ada masalih khalisah, maslahatun khalisah, maslahatun rajihah, mafsadah khalisah dan rajihah. Apakah saya yang tengah-tengahnya? Kalau antum apa yang ini akan bisa menjawab. Apakah mungkin ada sebuah kondisi at-tasawi bainal masalih wal mafasid? Al-jawab la yujad. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Miftah dari Sa'adah mengatakan tidak ada. Pasti ada yang lebih rajih. Berarti cuma dua keadaan. Naam barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, lanjut. Lanjut. Lanjut. Gitu ya ikhwan, semangat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min qawa'idi syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Ini kaidah berikutnya. Ini namanya kaidah al-masyaqqah tajribut taysir. Kaidah namanya al-masyaqqah tajribut taysir. Kata beliau, wa min qawa'idi syari'ati, dan termasuk kaidah-kaidah syariat, at-taysiru, adanya taysir, kemudahan-kemudahan, fi kulli amrin, dalam semua perkara, nabahu ta'siru, yang terdapat padanya kesulitan. Nah, yang tertimpa kesulitan. Ini disebut dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara-perkara yang menyulitkan, perkara-perkara yang menyulitkan, yang menyusahkan, mendatangkan kemudahan-kemudahan syariat. Masya Allah. Rinciannya, tayyib, al-umur naw'ani. Perkara-perkara itu dibagi dua. Naw'un la yutiquhul ibad. Naw'un la yutiquhul ibad. Suatu jenis perkara yang tidak dimampui oleh makhluk, oleh hamba-hamba Allah. Naw'un la yutiquhul ibad. Suatu perkara, suatu jenis perkara yang tidak dimampui oleh hamba, oleh makhluk. Yang ini, la yukallifuhumullahu ta'ala bih. Yang ini Allah tidak akan membebani mereka dengannya. La yukallifuhumullahu ta'ala bih. Allah tidak akan membebani mereka dengannya. Hadza bittifaqil ulama. Dengan kesepakatan ulama mereka mengatakan, la taklifa bima la yutaq. Taklifu ma la yutaqu la yajuzu syar'an wala aqla. Ulama sepakat tidak ada taklif, beban syariat pada perkara yang enggak dimampui. Ini ijma ulama ya, Pak. Dipaham ya? Ini bukan pembahasan. Bukan pembahasan kita. An-naw' tsani, yang kedua ialah naw'un yutiquhul ibad. Jenis perkara yang dimampui oleh hamba. Jenis perkara yang dimampui oleh hamba, oleh makhluk. Yang ini, hadza yukallifuhumullahu ta'ala bihi. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala membebani mereka untuk melaksanakannya. Sampai jadi paham? Di sinilah letaknya syariat. Di sini. Paham ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Pada jenis yang kedua ini, pada nu'thani ini, ikhwan. Ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengalami masyakkah dalam mengerjakannya, mengalami ta'sir, kesulitan dalam mengerjakannya, maka di sana ada taysir, kemudahan-kemudahan, ada rukhas, rukhsah, ada takhfifat, takhfif, keringanan-keringanan. Di sinilah penerapan kaidah yang dimaksud, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Paham ini? Antum jangan pulang ke bawah ndak ini. Ayo Hanas. Paham ini? Paham. Ini penting ya, ikhwan. Ini disebut dengan tariqatus sabr. Jadi semua surah itu digambarkan, disertakan semuanya, dipaparkan, ada sekian surah, ini, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, ini yang dimaksud untuk kaidah ini. Yang ini dirinci lagi sesuai dengan perinciannya. Itu harus punya ilmu seperti itu. Itu ilmu dimasukkan dalam ilmu usul fiqih. Barakallahu fiik. Kembali pada pembahasan kita ya. Jadi al-umur nau'ani, amrun la yutiquhul ibad. Ini bukan pembahasan kita. Yang kedua, amrun atau nau'un yutiquhul ibad. Ini letaknya syariat. Yes? Nah, ketika mengamalkan yang kedua ini dan muncul masyakah, ada taksir dalam mengerjakannya, maka datang yang namanya taisir, kemudahan, rukhsah. Di tempat penerapan kaidah al-masyakatu tajlibut taisir. Paham ini ya? Jadi pada perkara-perkara syariat yang dimampui oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, harus dijelaskan terlebih dahulu makna kaidahnya ya, Pak. Al-masyaqqatu tajribut taysir. Al-masyaqqah lughatan dimaknakan dengan as-sa'd. As-sa'd itu perkara yang sulit. Juga dimaknakan dengan ta'ab. Ta'ab itu melelahkan, meletihkan. Juga dimaknakan dengan al-ana. Al-ana, ain, nun, hamzah. Al-ana, yakni perkara yang sangat memberatkan. Ini lughatannya ya. Adapun at-taisir secara bahasa dimaknakan dengan as-suhulah. Taisir ay tashil, kemudahan-kemudahan. Dan yang dimaksud dengan taisir dalam kaidah ini ialah ar-rukhsah. Adalah rukhsah. Rukhsah. Rukhsah. Jadi masyakah, perkara yang menyulitkan, yang memberatkan, yang membuat orang letih dan capek, akan mendatangkan rukhsah syariat. Dipahami ya? Dipahami. Ini mana cara bahasa. Tayyib. Kapan diterapkan kaidah ini? Kapan dikatakan masyakah yang tersebut taisir? Ini juga sangat penting. Tayyib. Kita bikin masail. Masalah ya kan. Al-masyakatu nawani. Al-masyakatu nawani. Masyakah. Tahu masyakah ya? Tadi dimana kan saya tersembahkan lagi. Masyakah dibagi dua. Masyakatun la tanfakul ibadatu anha. Al-masyakah la tanfakul ibadatu anha. Masyakah dimana ibadah itu tidak bisa lepas daripadanya. Masyakah perkara yang memberatkan, yang mana sebuah amal ibadah tidak mungkin lepas daripadanya. Disebut dengan masyakah ghairul munfakah. Masyakah yang pasti mau tidak mau akan dirasakan oleh seseorang yang beribadah kepada Allah. Tidak mungkin dilepaskan. Dicontohkan oleh para ulama seperti masyakatul wudu fil bard, wudu di musim dingin. Masyakah, ya harus berwudu supaya sholat. Masyaqqatul ghusl fil bard. Masyaqqah mandi, mandi jenabat dan semisalnya di musim di udara yang dingin. Ya harus mandi jenabat supaya bisa sholat dan segala macamnya. Ya. Atau masyaqqah yang lain seperti masyaqqatul shalah fil har. Masyaqqah sholat ketika musim yang panas. Udaranya terik ya, Pak. Ya sholat walaupun berkeringat. Nanti gitu ya. Gitu ya. Atau fil bard, sholat di musim dingin, sholat tapi udaranya agak dingin begitu. Ya ada masyaqqahnya, enggak mungkin lepas. Yang ini fa hadhihi al masyaqqah la athara laha wala rukhsata fiha. Maka masyaqqah-masyaqqah yang seperti ini tidak ada pengaruhnya dan tidak ada rukhsah padanya. Artinya apa? Dalam kondisi ini tidak berlaku kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Paham ya? Ya yang ada paling beralih dari air dingin ke air hangat kan gitu ya. Untungnya dingin kedinginan menjerang air, air hangat. Tapi udara-udara dingin tetap aja dingin ya, Pak. Tapi wudunya pakai air hangat. Mandinya pakai air hangat. Tapi udara-udara dingin. Selesai mandi, seger keluar, dingin lagi. Emang harus mandi. Ini masyaqqah yang tidak mungkin terlepaskan ibadah daripadanya. Yang ini bukan penerapan kaidah kita. Paham ya? Antum sallallahu akbar sholat. Imamnya agak panjang sedikit bacaannya. Bacaannya gak begitu panjang deh. Perasaan baru azan tahu-tahu sudah komat ya. Tahu cuma salam aja sudah. Enggak panjang. Tapi orang yang mengerjakannya agak berat. Mungkin sebabnya baru selesai makan siang, perutnya masih kenyang, Allahu Akbar. Perasaannya itu sudah berat aja sudah. Ini masyaqqah namanya, ikhwan. Apakah ada rukhsah? Tidak ada. Kenapa? Masyaqqah la tanfakul ibadatu anha. Ya harus berjuang. Ada orang gembrot, tau gembrot? Gemuknya luar biasa. Itu kan setengah mati dia kalau berdiri. Berdiri, sholat. Allahu Akbar. Gini-gini ya kan. Hah? Ya lumayan dia. Apakah ada rukhsah? Enggak ada rukhsah. Sholat. Berdiri. Walaupun harus berjuang. Lah rukhsah. Kenapa? Masyaqqatun ghairul manfakkah. Dipahami? Jangan pakai kaidah afan ustaz al masyaqqah tajribu taisir ustaz. Ndak, bukan ini penerapannya. Dipahami? Jadi enggak asal masyaqqah ya kan. Yang kedua ialah al masyaqqah al munfakkah. Ini masyaqqatun tanfakku anhal ibadah ghaliban. Masyaqqah yang mana ibadah itu lepas daripadanya pada umumnya. Namanya masyaqqatun munfakkah. Nah ini dibagi tiga oleh para ulama. Masyaqqah munfakkah ini dibagi tiga oleh para ulama. Yang pertama ialah masyaqqatun azimah. Masyaqqatun azimah. Masyaqqah yang begitu besar, yang begitu berat, yang begitu agung. Masyaqqah azimah. Barakallahu fikum. Ini masyaqqah pertama. Nah, pada masyaqqah inilah diterapkannya kaidah di atas. Al-masyaqqatu tajribu taisir. Dia merasakan masyaqqatun azimah, masyaqqah yang besar, yang agung dalam karya ini. Barakallahu fikum. Di antara contohnya adalah masyaqqatul khauf ala nafs. Masyaqqah dalam bentuk mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri, keselamatan nyawanya, keselamatan anggota tubuhnya dan segala macamnya. Disinilah letak kaidah al-masyaqqah tajribut taisir. Disitulah letaknya rukhsah, rukhsah agama. Yang kedua namanya masyaqqatun mutawassithah. Masyaqqah yang pertengahan. Yang ketiga masyaqqatun yasirah khafifah. Masyaqqah yang ringan yang kecil. Ini la yultafatu ilaiha. La yultafatu ilaiha, tidak ditoleh, tidak ditengok, tidak dianggap masyaqqah yang seperti ini. Hah? Kenapa? Yasirah, kecil. Barakallahu fikum. Ini enggak dianggap. Kalau mutawassithah tergantung. Berat kemana? Condongnya kepada yang ringan enggak dianggap. Condong kepada yang berat dianggap. Berarti penerapan kaidah kita al-masyaqqatu tajribu taysir pada masyaqqatun munfakkah dan azimah. Harus masyaqqah yang begitu berat. Barakallahu. Difahami ya? Baru kita terapkan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Baik, dalil kaidah ini. Dalil kaidah ini ialah ayat Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Allah tidak memberi beban kepada jiwa kecuali yang dia mampu saja. Kalau mengatakan dalam ayat yang lain juga di Al-Baqarah 185 ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Juga hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah rukhsah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ila akhirih. Masyaallah. Tayyib, terkait dengan kaidah ini ada penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawa'id wal Usul Jami'ah. Al-Qawa'id wal Usul Jami'ah. Beliau mengatakan terkait dengan kaidah ini, hadza aslun adzim. Hadza aslun adzim. Jami'u ruhasi asy-syari'ah. Jami'u ruhasi asy-syari'ah wa takhfifatuha mutanawwi'atin anhu. Apa? Mutafarri'atin anhu. Jami'u rukhasi asy-syari'ah wa takhfifatuha mutafarri'atun anhu. Ini adalah kaidah yang begitu besar, fondasi yang begitu agung. Semua rukhsah syariat, keringanannya bercabang dari kaidah ini. Barakallahu fikum. Namefan, dari kaidah inilah para ulama kita memperinci, menjabarkan panjang lebar tentang bab rukhsah. Rukhsah dalam syariat, ada rukhsah dalam perkara ibadah, rukhsah dalam perkara muamalah, rukhsah dalam perkara munakahat, rukhsah dalam perkara qisas, rukhsah dalam perkara zihar, li'an, aiman, dan yang lain-lain. Ikhwan, perinciannya terkait dengan kaidah ini. Semua bab rukhsah dalam perkara agama itu dibahas di sini. Barakallahu fikum. Difahami misalnya? Misalnya mujmal, ikhwan. Ada sebuah tanbih muhim ya. Qala Ibnu Nujaim, qala Ibnu Nujaim rahimahullah fi kitabih al-Ashbah wa al-Nadha'ir, Beliau mengatakan al-masyaqqatu wal-haraj, al-masyaqqatu wal-haraj innama yu'tabarani, innama yu'tabarani fi mawdi'in la nassa fihi. Al-masyaqqatu wal-haraj innama yu'tabarani fi mawdi'in la nassa fihi. Wa amma ma'an nass bi khilafih, wa amma ma'an nass bi khilafih fala. Kata beliau yang namanya masyaqqah, perasaan berat, kesulitan dalam beramal, itu mu'tabar, dianggap pada tempat yang di situ tidak ada nas dalil. Adapun kalau ada nas dalil yang menyelisihinya, maka enggak mu'tabar masyaqqah tadi. Paham ya? Kalau ada nas yang mengatakan kerjakan, enggak ditoleh kamu punya masyaqqah yang lain, maka masyaqqahnya enggak mu'tabar. Kamu harus mengerjakannya walaupun harus mengorbankan nyawa dan segala macam, kerjakan. Masyaqqahnya enggak mu'tabar ada nas. Seperti masalah apa ya, Van? Jihad. Perang orang kafir, ya itu bakal terbunuh, ya bakal mati, ya bakal terluka dan segala macam. Masyaqqah ya, akhi. Mengkhawatirkan kematian diri antum, tapi enggak mu'tabar. Kenapa? Nas mengatakan jihad. Ya jihad yang syar'i. Sehingga, oh Ustaz, masyaqqah tadi buta isi. Ini kan khauf ala nafsi, mengkhawatirkan kematian saya, Ustaz. Ini saya terluka, terbunuh. Bagaimana, Ustaz? Ini masyaqqah azimah, Ustaz. Enggak mu'tabar. Loh kenapa? Ada nas yang mewajibkan kita berjihad di sabilillah dengan jiwa dan raga kita, barakallahu fikum. Ada muhim jiddan. Tanbih muhim dari Ibnu Jam rahimahullahu taala. Khulasanya antum baca sendiri, barakallahu fikum, pembahasan panjang para ulama terkait dengan masalah rukhsah syariat. Ini secara global terkait dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Na'am. Aywa, masya Allah. Tadi yang saya sebutkan, Ikhwan, disebutkan sama Syekh Ubud al-Jabiri. Ada masyaqqah munfakkah, masyaqqah ghairu munfakkah, masyaqqah azimah, masyaqqah mutawasitah, masyaqqah saghirah. Disebutkan oleh Syekh Ubud al-Jabiri pada syarahnya beliau. Beliau punya syarah namanya Tanwirul Mubtadi bi syarah Mawdhumah al-Qawaidh Fiqhiyyah Ibn Sa'di. Nah. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala. Ya baik, terus ya. Lanjut. Semoga khatam. Kalau enggak khatam ya sudah ya. Diteruskan sama Ustaz yang di sini. Qala rahimahullahu ta'ala wa laisa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a ittirari. Kata beliau, walaisa wajibun, tidak ada kewajiban, bila tidari, bila tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan. Wala muharramun ma'attirari, dan tidak ada hukum haram ketika disertai dengan kondisi darurat. Ini barakallahu fikum, padanya ada dua kaidah sekaligus. Ada dua kaidah sekaligus. Yang pertama ialah la wajiba bila kudrah. Tidak ada kewajiban syariat bila tidak ada kemampuan. La wajiba bila kudratin. Yang ini terbahas pada rincian yang tadi. Al-umur ala qismain. Ala naw'in, naw'un la yutiquhul ibad. Di sini tidak ada taklif. Ini kaidah dimasukkan di sana, ikhwan. Perkara itu dibagi dua. Jenis perkara pertama yang tidak dimampui oleh hamba. Yang tadi ya, di sini tidak ada beban syariat. Di sini kita menggunakan kaidah ini, la wajiba bila kudratin. Tidak ada kewajiban ketika enggak punya kemampuan. Ini penerapannya ya, Pak. Ini penerapannya barakallahu fikum. Difahami ya? Ada pun yang kedua tadi, nau'un, jenis perkara kedua yang dimampui seorang hamba. Ketika ada masyaqqah, maka muncul taisir. Kaidah yang tadi, al-masyaqqah tajri bi taisir. Mudah ini ya. Ini berarti yang namanya kewajiban itu dipersyaratkan adanya kudrah. Adanya kudrah. Ketika ada kemampuan, maka ada kewajiban. Ketika tidak ada kemampuan, maka tidak ada kewajiban. Ini mana ayat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, kaidah yang kedua ialah, kata beliau, la muharramun ma'atirar. Ini kaidah disebut oleh para ulama dengan sebutan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan perkara yang haram. Itu kaidahnya, kan? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan perkara yang haram. Ini kaidah muhimmatun jiddan. Kaidah muhimmatun jiddan. Kaidah namanya ad-daruratu bihal mahdhurah. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Tayib. Di antara hujjah para ulama terkait dengan kaidah ini, yang kedua ya, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, waqad fassala lakum ma harrima 'alaykum illa ma turirtum ilayh. Al-An'am 119. Dan sungguh Allah telah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian kecuali yang kamu terpaksa karenanya. Dan ada yang semisal dalam bab ini, barakallahu fikum. Nah, kondisi darurat membolehkan perkara-perkara yang haram. Cuma di sini ada dhabitnya. Yang harus disampaikan, dhabit fid darurah. Ketentuan-ketentuan darurat. Kapan kondisi itu dikatakan sebagai darurat? Disebutkan oleh para fuqaha beberapa dhawabit. Ini yang sangat penting supaya jangan bermudah-mudah mengatakan darurat-darurat ya, Pak. Menggunakan qawaid. Yang pertama, an takuna ad-daruratu qa'imah la muntadharah. An takuna ad-daruratu qa'imatan la muntadharatan. Kondisi daruratnya sudah terjadi, bukan sedang dinanti. Sudah ada kondisinya, sudah terjadi kondisinya, sedang darurat. Qa'imah ya, tegak. Jadi bukan dinanti-nanti, nanti. Nanti enggak ada ya, nama darurat. Harus qa'imah. Yang kedua, an takuna daruratun mulji'atan. Kondisi daruratnya betul-betul mulji'ah. Mepet. Sangat-sangat mepet. Jadi harus segera dia mengerjakannya. Yang namanya mulji itu ikhwan, dhabitnya ialah bi ayyakhsha talafan nafsi awil a'dha. kondisi daruratnya mulji'ah, harus segera, demepet ini. Bobitnya ialah dia mengkhawatirkan kematian dirinya. Dia mengkhawatirkan kematian dirinya atau hilang anggota tubuhnya. Ini namanya mulji'ah. Kalau enggak mengerjakan ini yang haram, mati sudah. Begitu. Itu namanya mulji'ah. Yang ketiga, alla yakuna lidaf'id darari wasilatun ukhra minal mubahat. Tidak ada perkara-perkara mubah sebagai wasilah lain, sebagai solusi lain untuk meredam daruratnya. Artinya tidak ada lagi cara kecuali itu yang haram. Tidak ada cara yang lain, solusi yang lain dari perkara yang mubah untuk meredam daruratnya. Hanya ada itu. Difahami insyaAllah ya? Faham ya? Difahami insyaAllah? Difahami. Tiga poin ya. Ini yang paling penting ya ikhwan. Kemudian di sana ada penambahan yang keempat. Berkaitan dengan hukuk Bani Adam. Alla yu'addi ila itlafi al-ghair fi nafsihi au fi malih. Tidak berujung, tidak mengakibatkan membinasakan orang lain atau hartanya orang lain. Ketika berujung kepada membinasakan orang lain, maka terkena hukum qisas. Ketika berujung kepada membinasakan harta orang lain, maka berujung kepada pengembalian harta tersebut. Difahami misalnya ya? Faham ya, mana? Ini yang keempat ini misalkan dia kondisinya sangat darurat. Harus makan, kalau enggak makan mati. Yang ada temannya. Mati atau makan temannya? Adalah ya jus. Dalam kondisi yang demikian dia harus memilih mati kelaparan daripada membunuh temannya. Difahami ya? Kenapa? Dikarenakan kalau membunuh orang lain mau berujung kepada itlaful ghair, membinasakan orang lain, adalah ya jus. Kalau sampai pada tingkat seperti itu, dia memilih dia mati, memilih dia hidup dengan memakan temannya dan dia membunuh temannya, terkena hukum qisas. Difahami? Paham kan ya? Atau yang dia jumpai hanya satu, tidak ada lagi yang lain kecuali nasi milik temannya yang didandang itu. Dia makan, maka kewajiban dia mengembalikan apa yang dia makan saat dia mampu. Difahami misalnya? Nah, yang kelima anda akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya ialah antuqaddara biqadariha. Anda akan disebutkan pada bait yang setelahnya. Maudhu'nya setelahnya. Antuqaddara biqadariha, dia hanya digunakan seperlunya saja. Tidak berluas-luas di dalamnya. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Ini lima ketentuan. Ketika lima-limanya ada, maka dikatakan darurat. Ketika itulah berlaku kaidah ini. Al-darurah tubihul mahdurah. Barang yang haram ketika itu jadi halal bagi dia. Jadi halal bagi dia. Tapi kalau kemudian tidak terpenuhi, maka bukan darurat. Darurat. Tidak ada masalah. Ya kan nanti Ustaz. Mungkin tradisi kita beberapa saat lagi darurat, darurat Ustaz. Oh tidak bisa, harus qa'imah. Oh darurat, ada apa? Bakal mati apa tidak? Ya tidak sih. Tidak bisa, harus mulji'ah. Demikian seterusnya, harus terpenuhi semua yang ada, baru dikatakan darurat. Intinya mati atau makan barang haram. Mati atau makan barang haram. Milih apa ini? milih makan barang haram tadi, ketika itu menjadi perkara yang halal. Faedahnya itu mana faedah? Ad-daruratu tubihul mahdhura. Ada faedah penting di sebutkan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah ala qaidul jami'ah, faedah tibbiyah, faedah medis ya ikhwan. Jadi makan bangkai kalau dalam kondisi antum tidak darurat itu banyak penyakitnya, memunculkan banyak penyakit-penyakit haram dan bikin banyak penyakit. Tapi ketika kamu makan bangkai dalam kondisi yang sangat darurat, itu menyehatkan. Tidak akan ada yang namanya kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan medis padanya. Nah, itu di antara hikmah ilahiyah dalam bab ini. Barakallahu'alaikum. Jadi ingat ya, tuqaddaru biqadariha. Paham ini? Nah, untuk poin yang kelima dibahas di umbuma berikutnya. Kita baca ya, Pak. Qala rahimahullahu ta'ala fi madhumatihi wa kullu mahdhurin ma'a darurah bi qadari ma tahtajuhu darurah. Wa kullu mahdhurin, dan semua perkara yang haram ma'a darurah, bersama dengan kondisi yang darurat, bi qadari, maka dipakai seukuran ma tahtajuhu darurah, seukuran dengan apa yang diperlukan oleh kondisi darurat tadi. Ini namanya, nama kaidahnya ya kan, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Is namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya kondisi darurat itu diperlukan, dipakai seukurannya saja. Jadi kalau pembahasan makan bangkai tadi, ya secukupnya, secukupnya ya kan. Misal dia mati atau makan bangkai, harus makan bangkai, dan dia perkirakan sampai tujuan sekitar setengah jam lagi, jam lagi, maka dia memakan bangkai tadi cukup untuk satu jam tadi, jangan lebih, jangan lebih. Bagaimana kalau saat ini dia nggak tahu sampai kapan, wallahu a'lam sudah, dan nggak ngerti karena kondisinya begitu mencekam, nggak ngerti bakal sampai di tujuan di tempat yang ada orang dan segala macam itu sampai kapan, wallahu a'lam. Apakah boleh dia makan sepuas-puasnya sampai kenyang banget teruskan safarnya? Pembahasan di kalangan para ulama. Al-muhim tuqaddaru biqadariha. Difahami kan ya? Difahami, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Itu makna yang berikutnya. Adapun poin keempat tadi saya sebutkan, alla yu'addi ila itlafil ghair. Poin keempat dari ketentuan darurat ya kan, jangan sampai berujung kepada membinasakan yang lain. Itu disebutkan dengan kaidah ad-daruratu la tubtilu haqqal ghair. Dia disebutkan dalam kaidah yang lain sebagai ketentuan-ketentuan kaidah ini, yaitu ad-daruratu la tubtilu haqqal ghair. Kondisi darurat tidak membatalkan haknya orang lain. Artinya ketika berujung kepada membinasakan seseorang atau hadas seseorang, maka wajib diganti. Wajib diganti. Dipahami insyaallah taala, barakallahu fikum. Nah, masyaallah. Paham insyaallah ya? Jadi kaidah aslinya adalah ad-daruratu tubihul mahdhurah. Dibawakan bawabit darurah. Kaidah ini ada kuyut, ketentuan-ketentuannya. Yang pertama tadi, ad-daru tuqaddaru biqadariha. Syukran saja. Yang kedua, ad-daruratu la tubtilu haqqal ghair. Barakallahu. Ada seorang wanita jatuh sakit. Tidak ada yang bisa mengobati secara medis penyakitnya ini kecuali satu orang dokter laki-laki. Cari-cari kesana kemari, sakal tim, tidak ada. hanya ada satu orang dokter laki-laki yang secara medis, secara kemampuan mampu bisa mengobati penyakit perempuan ini tadi. Apakah boleh berobat ke laki-laki tadi? Kok diem? Apakah boleh? Jangan mau jawabannya ya kawan. Boleh apa nggak boleh? Jawabannya usaha dulu maksimal, sudah mentok, kondisinya nggak mungkin kan, baru dibahas kaidah ini. Kondisi darurat diperbolehkan berobat kepada laki-laki tadi. Tapi tidak kemudian dilepas ya kawan. Ada ketentuannya, diiringi dengan mahramnya. Kemudian pada pemeriksaannya hanya dibuka pada tempat yang diperlukan untuk pemeriksaan saja. Itu namanya tuqadaru biqadari. Sakitnya bagian tangan, ya udah tangan yang dibuka. Terusan. Enggak tersangkut paunya dengan yang lain-lainnya. Iya. Dipahami kan ya? Pak dokter semacam Pak dokter. Ini adzuru tuqadaru biqadari apa? Tangannya toh, Pak. Gitu. Yang luka bagian lehernya, ya udah bagian lehernya aja yang diperlukan untuk diperiksa. Selebihnya enggak boleh. Demikian seterusnya. Difaham misalnya dalamnya adzur tu qadar fi qadariha ila akhirih barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, lanjut rinciannya panjang tapi cukup ya, enggak usah panjang. Yang kita bahas yang disebutkan sama mu'alif saja. قال رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين beliau mengatakan وترجع الأحكام لليقين dan kembali semua hukum-hukum kepada perkara yang meyakinkan. Fala yuzilu syakul yaqini, maka keraguan-raguan tidak bisa menghilangkan yang meyakinkan. Ini adalah kaidah berikutnya dikenal dengan sebutan al-yaqinu la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak. Perkara yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ini juga termasuk kaidah besar para ulama. Jadi yang sudah kita bahas yang besar, yang pertama al-umur bimaqasidiha. Sudah ya. Yang kedua al-masyaqah tajribu taysir tadi. Sudah. Sekarang yang ketiga ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-yaqin bidu syak. Perkara yang al-yaqin secara bahasa lawan dari keraguan-raguan. Arabun secara istilah al-yaqin tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai. Tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai. Ketentraman jiwa. Ketentraman hati atas hakikat sesuatu. Asyak ialah lughatan at-taraddud. Syak secara bahasa dimaknakan at-taraddud, bimbang. Nama ya. Jadi perkara yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dalil untuk kaidah ini. Dalil untuk kaidah ini. Ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akharaja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha." Apabila salah seorang di antara kamu mendapati pada perutnya sesuatu, masakan yang enggak boleh berbuat ya kan, terus iskal bagi dia, tersamarkan bagi dia, ada yang sudah keluar atau belum ini di perutnya ini, maka jangan keluar dari masjid ini, jangan batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara angin ya, atau mencium bau. Hadis ini ya kan, ini hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim berhujjah dengan hadis ini untuk kaidah tersebut. Al-yakin la yazulu bisyak. Baik. Kaidah ini qul inna a'udzubikumullah masuk pada semua bab fikih. Ini kaidah masuk dalam semua bab fikih. Demikian dikatakan sama Suyuti dalam Al-Asbahun Nadha'ir. Juga ini kaidah tidak hanya dalam perkara fikih. Tapi juga berlaku untuk bab-bab yang lainnya. Nah. Nama lain dari kaidah ini. Ini untuk masuk pada pembahasan maudhu' berikutnya. Kaidah ini ya ikhwan, diistilahkan, ditakbir oleh para fuqaha dengan bahasa yang lain, yaitu al-aslu baqa'u makana 'ala makan. Al-aslu baqa'u makana 'ala makana. Hukum asal tetapnya sesuatu pada kondisi asalnya, kondisi semulanya. Al-aslu baqa'u makan 'ala makan. Hukum asal tetapnya sesuatu di atas keadaan dia sebelumnya. Bahasa yang lainnya al-aslu baqa'ul muhaqqaq. Al-aslu baqa'ul muhaqqaq, hukum asal tetapnya hukum perkara yang meyakinkan. Naam ikhwan, itu nama lain daripada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Ada orang sudah berwudu. Dah lama dia datang waktu sholat, ragu-ragu, batal apa belum? Apa hukumnya ikhwan? Jawabannya, belum batal. Dia masih punya wudu dikarenakan dan meyakinkan ala wudu. Maka jangan ragu-ragu, dia bisa langsung sholat dengan tanpa berwudu. Ada orang menikah, sudah punya istri, ragu. Sudah saya carikan belum ya? Ragu dia. Talaqa zaujatahu amla. Ini sudah saya carikan belum istriku yang satu ini ya? Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya belum ada perceraian. Karena hukum aslinya dia masih sebagai istri kamu. Ragu, cerai ataukah belum? Jawabannya belum cerai. Ada perempuan lewat, ragu-ragu, ini saya bukan ya? Ragu dia, ini istriku atau belum ya? Jawabannya apa? Antum masih bujangan. Nah, antum masih bujangan, ada yang lewat, ini zaujah saya enggak ya? Jawabannya bukan zaujahnya antum, antum juga belum menikah. Barakallahu fiik. Gitu ya. Al-muhim hukum asal al-yaqin la yazulu bi syak, atau dengan bahasa lain al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Di antara penerapannya ya ikhwan ialah ketika ada hal yang meragukan, kembali pada yang meyakinkan. Di sini penerapan kaidah dalam perkara sholat, dalam perkara jumlah rakaat, jumlah tawaf, jumlah sa'i, jumlah pelemparan jamrah dan yang lain-lainnya, ketika ada meragu-ragu pada jumlahnya, maka kembali pada yang meyakinkan. Yang meyakinkan ialah yang paling minimal, yang paling akal. Sholat ragu-ragu, antum tidak bisa memutuskan, ragu-ragu, tiga atau empat. Antum sungguh-sungguh. Kalau antum yakin empat, antum tidak bisa memutuskan, ragu-ragu, tiga empat. Maka pilih yang meyakinkan, yaitu tiga. Antum tawaf berapa kali putaran ya kawan? Berapa? Lima atau enam? Hah? Tujuh. Antum lupa ini putaran yang berapa ini? Empat apa lima ini? Ragu-ragu antum. Disungguh-sungguh, diingat-ingat, tidak bisa sudah. Maka ambil yang paling akal. Empat atau kalimah, itu empat. Itu meyakinkan. Paham ya, setelah bersungguh-sungguh untuk yataharras shawab. Tidak mampu, maka yabni ala mastayqan. Dia melempar jumrah. Berapa kali, Evan? Satu kali melemparan itu? Hah? Berapa kali melemparan? Tujuh kali. Kalau di tanggal 10 Dzulhijjah Aqabah saja cuma 7 kali. Kalau di ayam mutasyrik ada ula, wusta, Aqabah. Masing-masing 7. Itu melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ini lemparan yang keberapa ini? 3, 4. Sungguh-sungguh 3, 4. Enggak bisa. Ambil yang 3. Ya bin ala masyaqan. Wahakata. Itu menggunakan kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ambil yang meyakinkan. Barakallah. Masya Allah. Paham insyaAllah ya? Bila dipahami, maka berikutnya beliau membawakan cabang-cabang kaidah ini. Kaidah-kaidah tentang hukum asal. Ini penting. Tidak mesti hukum asal mubah. Tidak. Hukum asal yang meyakinkan. Bisa mubah, bisa haram. Rinciannya berikut ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wal aslu fi miyahina taharah, wal ardi wa thiyabi wal hijarah, wal aslu fil abdu'i wal luhumi, wal nafsi wal amwalil ma'asumi, tahrimuha hatta yaji alhil, fafham hadakallahu ma yumal, wal aslu fi adatin al-ibahah, hatta yaji asariful ibahah. Nah, ini qawaid tentang penjabaran qaidah al-yaqin la yazulu bisyak, atau qaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Ini qaidah, beberapa qaidah tentang hukum asal. Yang pertama, belum mengatakan di sini al-aslu wal aslu fi miyahina tahara. Hukum asal pada air kita adalah suci. Wal ardi, tanah, wa thiyabi, pakaian, wal hijarah, dan batu. Hukum asal air, hukum asal tanah, hukum asal pakaian, hukum asal batu-batuan adalah suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Paham ya? Dalilnya ya kawan, Hadisnya Rasulullah SAW inda Ahmad وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Nah, sesungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh apapun. Juga terkait dengan masalah laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, suci airnya, halal bangkainya. Juga terkait dengan tanah, Rasul mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untuk masjid ini tempat sujud dan alat bersuci. Ini adillah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kaidah ini. Ini ikhwan manfaat jidat, sangat-sangat bermanfaat barakallahu fikum dan menenangkan hidup kita. Rahmat Allah azza bagi bagi umatnya. Hukum asal yang namanya air, yang namanya tanah, yang namanya pakaian, batuan adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Mau air sungai, mau air laut, sumur, bor, segala macamnya suci. Nah, pakaian berbagai macam pakaian semuanya adalah suci. Batu-batuan suci, tanah semuanya suci. Barakallahu fikum. Ada wadihun jidda. Antum barakallahu fikum dari rumah. Hujan deras. Hujan deras. Antum pakai payung mau ke masjid. Rumah ke masjid pakai payung. Hujan deras. Jubahnya antum atau sarungnya antum atau pakainya antum terkena cipratan-cipratan air hujan lengkap dengan pasir yang ada itu. Betul? Ya gitu ya. Antum pakai payung, tapi kan ada bekas cipratannya itu. Antum sudah naikkan, sudah diangkat itu jubahnya, masih kena cipratan air dan juga kena apa namanya, ada lumpurnya dan segala macamnya. Hukumnya apa ya? Hukumnya apa ya? Hukumnya adalah suci. Sampai antum yakin itu najis. Jadi jangan ragu-ragu. Kena begitu. Ya hanu gaya gitu ya. Atau jangan ragu-ragu. Antum tahu tempat yang ada, jalan yang ada, hanya pasir biasa. Enggak ada barang najis padanya. Maka kepada hukum asal barakallahu fikum. Dipaham ya? Antum lagi jalan. Tahu-tahu, sor begitu. Dari atas. Ada air yang nyembur ke antum. Basah semuanya ini. Dicium, tidak ada bau. Tidak ada bau najis. Antum tidak tahu ini air apa ini. Dan antum dari mana asalnya. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya suci. Hukumnya suci. Sampai antum yakin itu benda najis. Yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل أو ما يمل والأصل في الأبضاع هو كما صل pada الأبضاع الأبضاع mengumpuli wanita. Wab'un nisa. Walluhumi. Daging-daging. Yani sembelihan. Wan nafsi. Hukum asal nyawa seseorang. Jiwa seseorang. Wal amwali. Dan harta benda. Lil ma'sumi. Miliknya al ma'sum. Orang yang terjaga darahnya. Al ma'sum yang pertama seorang muslim. Ada maksum. Yang kedua, kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal bersama dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang di daerahnya masing-masing yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang keempat, kafir musta'man. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin. Ini empat namanya nafsun ma'sumah. Muslim, zimmi, mu'ahad, musta'man. Ya, hukum asal wanita, mengumpuli wanita. Hukum asal sembelihan, daging sembelihan. Hukum asal nyawa dan harta ma'sum tahrimuha adalah haram hatta yaji'al hil, hingga datang dalil yang menghalalkannya. Faham hadakallahu ma yumal, maka pahamilah semoga Allah memberi hidayah kamu apa yang diimlakkan kepada kamu. Yumal dari kata imlal ai imlak, yang diimlakkan kepada kamu. Di sini ikhwan ada beberapa kaidah. Yang pertama, al aslu fil abda' al hurmah tahrim. Hukum asal wanita adalah haram, tidak boleh kamu kumpuli sampai ada yang mengesahkannya. Tetapi yang mengesahkannya dua. Aqdun sahih atau milku yamin. Saya ulang lagi, hukum asal wanita haram dikumpuli sampai datang yang menghalalkannya. Yang menghalalkannya dua. Yang pertama, akdun sahih, akad nikah yang sahih, maka halal. Yang kedua, milku yamin, dia sebagai budak atau hamba saya yang kamu miliki. Budak atau hamba saya yang kamu miliki bisa kamu kumpuli setelah satu kali haid, ditunggu sekali haid istibra'ur rahim untuk mensucikan rahimnya dia. Selebihnya bisa kamu kumpuli. Wa'ala insyaAllah ya. Yang kedua, al-aslu fil luhum at-tahrim, hukum asal daging sembelihan adalah hukum asal daging adalah haram. Ya, ini daging sembelihan ya, ikhwan. Jadi menjadi halal ketika disembelih dengan cara-cara syar'i. Tayyib yuzbah bi tariqatin syar'iyyah, ketika dia disembelih dengan cara-cara yang syar'i. Ketika disembelih dengan cara syar'i maka dikatakan halal. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Jadi antum tidak bisa makan kambing hidup, sapi hidup, unta hidup, ayam hidup, tidak bisa. Harus disembelih dengan cara syar'i baru kemudian dikatakan halal. Tayyib. Ketika para kalafikum terkumpul, ini kaidah berikutnya yang disebutkan sama para fuqaha, idza ijtama'a muharramun wa mubih. Ketika terkumpul dua perkara, satu perkara yang haram, dua perkara yang mubih, yang mubah. Bagaimana hukumnya? Kata mereka, ghullibal muharram. Didominankan yang diharamkan. Misal barakallahu fikum, antum menyembelih sekian banyak kambing. Dia laku 10 kambing. Kambing yang pertama bismillah. Yang kedua bismillah. Ketiga bismillah. Empat bismillah. Lima lewat tanpa basmalah. Enam bismillah, sampai 10 bismillah. Antum baru ingat, yang keenam enggak pakai basmalah. Coba di jari, tadi mana yang keenam tadi itu? Di jari, nah ketemu, antum lupa yang kambing yang mana ini. Sungguh-sungguh nyari mak kambing yang mana, keenam yang tadi enggak sembelih tadi, enggak ada yang tahu. Terkumpul padanya satu ekor kambing yang tanpa basmalah haram dimakan, dan 9 ekor kambing yang baca basmalah halal dimakan, tercampur. Bagaimana ya cara menghukuminya? Kata para ulama, idza ijtama'al muharram wal mubih ghullibal muharram, maka semuanya haram dimakan. Semuanya haram dimakan ketika tidak mampu untuk diidentifikasi. Paham tuh? Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama barakallahu. Contoh yang lain para klasik ialah engkau berburu, ada burung besar burungnya ikhwan, antum tembak itu, bacanya apa ikhwan? Basmalah, bismillah, bor, kena itu, antum kejar, dia jatuh, begitu antum dapati ternyata kepalanya pecah. Antum dapati di dadanya ada bekas pelurunya antum. Antum bingung, nah ini kepala dari mana kok bisa pecah? Antum yakin dia kena badannya dengan pelurunya antum. Tapi kok kepalanya kok pecah? Antum nggak tahu ini pecahnya kenapa? Nggak mungkin kena pelurunya antum, satu tok yang keluar pelurunya, dan kena badannya nggak kena kepalanya. Antum cek ada bekas darah di sebuah batu. Halal atau haram? Jawabannya haram. Terkumpul padanya al-mubih yang membuat dia mubah, tembakannya antum, dan perkara yang mengharamkan, pecah kepalanya kena batu. Paham ya? An-natiha. Barakallahu fikum. Terkumpul, maka dikatakan haram. Idza tamal muharram al-mubih ghullibal muharram. Paham misalnya? Atau antum tembak lagi yang berikutnya, dar, kena, kejar, nyemplung sungai. Antum tidak tahu ini mati karena saya tembak atau kena air tenggelam, maka dikatakan haram, jangan diambil. Tapi kalau antum yakin, antum tembak, dor, cari, mati dia, tidak ada bekas yang lain kecuali tembakannya antum, maka dikatakan halal kalau baca basmalah. Hadza mafhum. Kaidah yang berikutnya, al-aslu fil nafsi, bukan al-aslu fil ma'sumi tahrimu damihi wa malihi wa 'irdihi. Al-aslu fil ma'sumi tahrimu damihi wa malihi wa 'irdihi. Hukum asal pada orang maksum, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Tidak boleh melainkan dengan hakul Islam. Yang berikutnya, kan yang dikatakan sama beliau tadi. Adapun untuk yang muslim, untuk muslim ketika dia murtad dari agamanya, halal darahnya kan. Man baddala dinahu faqtuluh. Atau hukum qisas. Maka halal darahnya dikarenakan qisas. Atau dia thayyibuz zani. Dia sudah pernah nikah dan dia berzina, dihukum rajam. Darah dia menjadi halal. Adapun yang kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ketika dia melanggar perjanjiannya, jadi kafir harfi, halal darahnya dia. Namanya naqbul ahad. Wahakala. Juga terkait dengan masalah harta benda juga demikian. Tidak boleh diambil illa bihaqqi. Untuk kaum muslimin dengan zakat mal atau zakat fitrah. Orang-orang kafir dalam bentuk jizyah, upeti. Selama tidak ada yang menghalakan, maka hukumnya adalah haram. Yang berikutnya lagi kata beliau, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal adat istiadat kita adalah mubah hingga datang yang memalingkan dia dari makna mubah. Ini kan al aslu fil adat. Hukum asal adat adalah mubah. Al aslu fil adat al mubah. Al adah, al-adah ialah ma ta'awwadahul insan fi a'malihim. Apa yang biasa dilakukan oleh umat manusia dari aktivitas-aktivitas mereka. Ada adat. Entah terkait dengan masalah tindakan, ucapan, dan yang lain-lainnya. Masing-masing wilayah, masing-masing tempat memiliki adat selama tidak ada pelanggaran syariat. Makanan, minuman, segala macam dimasukkan di sini. Jadi kaidahnya adalah al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal yang namanya adat adalah perkara yang mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hujannya adalah Al-Quranul Karim disebutkan di Al-Baqarah yang ke-29. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-Baqarah 29, Allah mengatakan dalam firman-Nya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mubah halal bagi kamu semua apa-apa yang di muka bumi ini seluruhnya. Nama ikan, itu namanya al-adat, makanan, minuman, pakaian, pergi, pulang, ucapan, tindakan, perbuatan yang biasa dikerjakan sama umat manusia. Hukum asal adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Dilengkapi lagi oleh para ulama yang lainnya ikhwan, yaitu di antaranya al-aslu fil ibadat al-hadr. Al-aslu fil ibadat al-hadr. Hukum asal ibadah adalah haram sampai datang nas yang membolehkannya. Ini juga kaidah pada pembahasan tentang masalah ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dengan dalil, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Sehingga dalam bab adat, mubah hukum asalnya. Dalam bab ibadah, haram hukum asalnya. Barakallahu fikum. Tayyib, al-asl fil uqud madza ya ikhwan? Apa hukum asalnya akad? Jawabannya? Jawabannya halal. Al-aslu fil uqudi al-hil hatta ya'tiya ma yuharrimuh. Hukum asal akad-akad transaksi adalah halal sampai ada yang mengharamkannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Naam ya ikhwan. Masyaallah. Tayyib, al-aslu fil asya' al-muntafa' biha. Al-aslu fil asya' al-muntafa' biha. Hukum asal sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Hukumnya apa ya ikhwan? Jawabannya? Hukumnya apa ya kan? Halal. Halal ya kan? Sampai at-nas yang mengatakan haram. Hukum asal perkara yang bisa dimanfaatkan adalah halal, sampai ada nas yang menunjukkan keharamannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa laysa mashru'an minal umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Kata beliau, wa laysa mashru'an minal umur, dan tidaklah disyariatkan dari perkara-perkara yang ada, ghairul ladzi fi syar'ina madzkur, selain yang di syariat kita yang disebutkan, selain yang tersebut dalam syariatnya kita. Ini yang dimaukan dengan kaidah al-aslu fil ibadat al-hadr. Ini yang belum dimaukan ya. Al-aslu fil ibadat al-hadr. Hukum asal ibadah adalah haram sampai datangnya membolehkannya. Belum membahasakan hukum asal tidak disyariatkan dari banyak perkara kecuali yang disebutkan dalam syariatnya kita. Bahasa yang lainnya, hukum asal ibadah adalah haram sampai ada nas yang mengatakan bolehnya, dan disampaikan tadi argumentasinya barakallahu fikum. Ini semua ikhwan adalah qawaid, kaidah tentang hukum asal. Ini panjang pembahasan di kalangan para fuqaha dan dicukupkan sekian banyak qawaid yang disebutkan sama muallif rahimahullahu ta'ala. Semoga dipahami. Ini semuanya dikembalikan kepada kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Al-yakinu la yazulu bisyak. Wallahu a'lam bissawab. Sementara cukup, kan istirahat dulu, mandi-mandi. Nanti diteruskan lagi ba'dal maghrib insyaallah ta'ala. Nah, kita punya tajad hatam ya kan. Nah, dipahami insyaallah tadi ya. Ngeri sekali ya. Dipahami insyaallah ta'ala. Insyaallah hatam maghrib. Teruskan insya sedikit. Bisa subuh, ahad subuh selesai insyaallah. Insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbal hafidhakumullah.